Adzan subuh bolehkah pakai? As-salatu khairu minan naum. Iya, mohon penjelasannya. Tentang adzan subuh dengan menggunakan tathwib, yaitu ucapan as-salatu khairu minan naum, ini dikhilafkan oleh para ulama. Iya. Sebagian berpendapat bahwasannya ucapan as-salatu khairu minan naum itu bukanlah pada adzan subuh, tetapi pada adzan yang pertama. Ya, pada adzan yang pertama, yaitu adzan untuk membangunkan orang sholat tahajud, ya, atau agar orang yang mau melaksanakan puasa, ya, itu agar segera sahur, karena tidak lama lagi akan masuk waktu subuh. Atau orang yang melakukan sholat untuk beristirahat. Iya, untuk beristirahat. Ini berdasarkan suatu riwayat, liyukidhan na'im wayraji'a al-qa'im, agar membangunkan orang yang tidur dan agar yang tadinya sholat untuk beristirahat. Baik, jadi azan dua kali. Ya. Yaitu azan sebelum masuk waktu subuh pada fajar kadzib, dan azan setelah masuk waktu subuh pada fajar shadiq. Iya. Jadi pendapat yang pertama bahwasannya tathwib ini dilakukan pada azan yang pertama. Ya. Berdasarkan hadis-hadis tentang ini, di antaranya hadis tentang Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma, pada azan yang pertama ba'dal falah itu mengucapkan as-salatu khairu minan naum. Disebutkan kana Ibnu Umar fil adhanil awwal, pada azan yang pertama ba'dal falah, ya, setelah mengucapkan hayya 'alal falah, dia mengucapkan as-salatu khairu minan naum. Baik. Juga dalam hadis Abu al-Mahdzurah, ya, dikatakan kepada beliau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza adzanta bil awwal min as-subhi faqul as-salatu khairum min an-nawm." Apabila kalian melakukan adzan, apabila engkau melakukan adzan yang pertama dari subuh, maka ucapkanlah as-salatu khairu minan naum. Iya. Dalam lafaz yang lain, fil ula minas subuh, ya, pada adzan yang pertama dari subuh. Pada adzan yang pertama dari subuh. Iya. Ini pendapat yang dirujihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Iya. Beliau berpendapat bahwasannya mengucapkan as-salatu khairu minan naum itu adalah pada adzan yang pertama berdasarkan hadis-hadis yang telah disebutkan. Baik. Dan sebagian ulama yang lainnya berpendapat bahwa as-salatu khairu minan naum itu diucapkan pada adzan subuh, yakni adzan yang kedua, bukan yang pertama. Ini pendapat lajnah daimah, ya, yakni komite untuk penelitian ilmiah dan fatwa yang ada di Saudi Arabia. Demikian juga pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa adzan subuh itu yang menggunakan as-salatu khairu minan naum bukan yang pertama, tetapi yang kedua. Sebab kata Syekh Al-Utsaimin, ya, seperti kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasannya yang dimaksud dengan adzan yang pertama pada hadis di atas yang telah kita sebutkan, ya, yakni adzan subuh. Karena yang pertama yang dimaksudkan adalah adzan, sedangkan yang kedua adalah qomat. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Baina kulli adzanain shalah." Ya. Di antara dua adzan ada salat. Artinya disunahkan salat antara adzan dan iqamah. Di sini, dalam hadis ini, Nabi SAW mengatakan, azan dan iqamah itu adalah dua azan. Jadi iqamah itu pun dinamakan sebagai azan. Maka, berdasarkan hadis ini, kata Syekhul Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud dengan azan yang pertama adalah azan subuh. Bukan azan sebelum subuh, yaitu pada fajar kadzib, tetapi pada fajar shadiq. Sebab yang dimaksud dengan azan yang pertama adalah azan subuh dan yang kedua adalah qamat. Yang kedua adalah qamatnya. Iya. Ini sisi yang pertama yang dikatakan oleh Syekhul Utsaimin rahimahullahu taala. Sisi yang kedua disebutkan di sini dari subuh. Ya, wa idza adzanta bil awwal minas subuh. Atau dalam riwayat yang berikutnya, fil ula minas subuh. Apabila engkau, dalam hadis Abi Mahdzurah tadi, apabila engkau beradhan untuk salat subuh. Ya. Sehingga adhan yang dimaksudkan dalam hadis ini adhan untuk salat subuh. Bukan adhan yang pertama. Bukan adhan yang pertama, tapi adhan untuk salat subuh. Iya. Jadi yang rajih, yang benar menurut apa yang dijelaskan oleh Al-Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa at-taswib, ucapan as-salatu khairu minan naum, bukan pada adzan yang pertama, tetapi adzan yang kedua, ya. Dan adzan kedua inilah yang dimaksudkan dengan adzan yang pertama dalam hadis. Sebab yang kedua dalam hadis adalah iqamah. Iya. Ini yang dirujihkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa yang benar adzan dengan menggunakan as-salatu khairu minan naum adalah dilakukan pada adzan subuh. Ini adzan yang kedua. Ya, wallahu taala a'lam. Baik.